Dan salam jumpa kembali bersama Azir sini. Sikit pun dedek tentunya. Juga masih kembali bersama Udang Pajar Opesia. Satu nomor berjudul